Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan Sahih Adabul Mufrad pada bab man lam yuwajihin nas bi kalamihi. Telah kita sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad Sayyid Ruslan hafizallahu ta'ala, ma yukhadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah-faedah dari hadis. Yang pertama, bayanu annal khaira fil ittiba, sawa'un kana al ittiba'u fil ruhsah au fil azimah. Penjelasan bahwasanya al khair, kebaikan itu dengan ittiba, kebaikan itu adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti as-sahabah dan para imam aimmatus salaf yang mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah kebaikan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu adalah kebaikan. Sekalipun hawa-hawa nafsu manusia itu menyelisihi dan tidak menerima, maka mengikuti as-sunnah. Sebagaimana disebutkan, kullu khairin fittiba'i man salaf, seluruh kebaikan itu dengan mengikuti as-salaf, para pendahulu-pendahulu, terkhusus al-qurn al-mufaddalah, tiga generasi terbaik dari umat ini, yaitu kurunnya masa generasi sahabah, muridnya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung yang mengajari, membimbing mereka. Kemudian murid-muridnya para sahabat at-tabi'in dan murid-murid mereka atba' at-tabi'in. Inilah kurun yang terbaik para salaf. Maka setiap kebaikan dengan mengikuti mereka, karena mereka mengikuti bimbingan dan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syarrin ittiba' man khalaf, dan seluruh kejelekan-kejelekan ibtida' adalah perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan. Khalaf, salaf, salaf itu orang pendahulu kita. Qurun fadlah, Adapun khalaf orang-orang setelah mereka, orang-orang sekarang, termasuk khalaf yang banyak mereka merubah, mengganti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu menambahi ataupun mengurangi, maka seluruh kejelekan-kejelekan mengikuti mereka. Maka di sini disebutkan oleh Syekh bayan penjelasan bahwasanya al-khair fil-ittiba itu dengan mengikut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaik umat ini, bukan dengan pendapat-pendapat manusia setelahnya yang mereka mengadakan cara tersendiri dalam beribadah, sekalipun itu secara zahir adalah ibadah yang secara asal adalah ibadah. Dzikir misalnya salat, namun ketika tidak mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh para generasi terbaik umat ini, maka tinggalkan. Kita bisa melihat contoh. Disebutkan oleh Imam Ad-Darimi riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dalam sunan beliau bahwasanya Abu Musa Al-Ash'ari sahabah datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, juga sahabi nasabikin awwalin Abdullah bin Mas'ud. Maka Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid qawaman, aku melihat di masjid, in aradu fil masjid, aku melihat di salah satu masjid, anifan tadi, amran, satu perkara angkartuhu yang aku mengingkari, walam ara walhamna illa khair, dan aku tidak memandangnya alhamdulillah kecuali kebaikan. Qala fama huwa, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepadanya, apa itu? Kalau engkau masih hidup, maka engkau akan melihatnya. Kata Abu Musa, aku melihat di sebuah masjid ada satu kaum yang mereka berkumpul duduk di situ menunggu salat ditegakkan di masjid, kelompok-kelompok bikin halaqah, kelompok-kelompok dalam masjid, yandunu salat, mereka menunggu salat, fi kulli halqatin rajulun, maka setiap halaqah itu ada, setiap kelompok lingkaran itu ada seseorang, fi aidihim haso, di tangan-tangan mereka itu ada kerikil-kerikil. Lalu mengatakan kabirumiyah, fakabirumiyah, bertakbirlah 100 kali, sambil menghitung kerikil itu 100 kali. Kalau sekarang pakai tasbih, bukan kerikil dulu kerikil, kalau sekarang tasbih semacam dibuat dari batu, dari kayu, maka diukir. Mereka mengatakan, salah seorang mereka mengatakan, kabiru, bertakbirlah 100 kali. Mereka pun ramai-ramai bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100 kali. Yaqul hallilu mi'ah, nah, kapan la ilaha illallah, 100 kali. Mereka mengucapkan 100 kali, sabihu mi'ah. Nah, demikianlah keadaan yang dia lihat. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengunjungi, melihat keadaan mereka dan memperingatkan, kenapa kalian tidak hitung dosa-dosa kalian? Lalu dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Tidaklah kami lakukan ini kecuali menginginkan kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami muridin al-khair lam yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Artinya kamu tidak mendapatkan kebaikan itu. Kamu tidak mendapatkan pahala. Karena kamu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mencontohkan yang demikian itu. Sekalipun zahirnya amalan-amalan yang diperintahkan yang masyru' berzikir, namun manakala zikir itu dibuat tata cara tersendiri, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, ini semua amalan masyru', dianjurkan, amalan yang besar dalam Islam. Tapi ketika dia melakukannya itu dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dengan oleh sahabat. Ini masih masa sahabat. Sudah sebagian kaum muslimin meninggalkan sunnah. Membuat tata cara baru dalam beribadah. Maka ketika mereka mengatakan, kami tidak melakukannya kecuali menghendaki kebaikan. Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dari amalan yang dia lakukan namun tidak mendapatkannya. Bahkan dosa yang dia dapatkan karena melakukan suatu amalan yang menyisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan satu kebidahan. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, kullu syarrin fisyarr, ibtida' man khalaf, apa yang diadakan ada oleh orang-orang setelah salaf, jalan keselamatan adalah ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah najah, mengikuti sunnah itu adalah keselamatan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u. Ittabi'u, ikutilah kalian. Ikutilah sunnah. Ikutilah asar. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian mengada-adakan. Jangan kalian membuat perkara-perkara baru dalam ibadah yang itu tidak datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana al-ittiba' fi ar-rukhsah aw fi al-'azimah. Maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikuti para sahabat. Sama saja ittiba' mengikuti di dalam ar-rukhsah, dalam perkara-perkara yang diberikan keringanan padanya, rukhsah. Aw fil azimah. Atau pada perkara-perkara yang itu diperintahkan. Maka ikuti Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada umat ini dalam rangka untuk memberikan keringanan kepada mereka tidak mau memberatkan umat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah itu sebagai rahmah lahum, rifqan lahum, rahmah kasih sayang kepada umat, sebagai sifat lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Sehingga diberikan rukhsah, dan rukhsah ini banyak di dalam perkara-perkara din. Ini keringanan. Disebutkan rukhsah itu hukum tsabit. Ala khilaf dalil syar'i. di mu'aridin rajihin, hukum yang sabit, hukum yang tetap ada, yang itu menyelisihi dalil syar'i karena adanya satu mu'arid, ada satu penghalang yang menghalangi dalil syar'i tadi yang rajih, atau karena ada uzur, liuzrin, karena ada uzur, ini rukhsah. Contohnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak boleh dia makan dan minum di siang hari, batal puasanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pada kondisi tertentu, memberikan rukhsah, keringanan, bolehan untuk berbuka ketika safar misalnya. Berat melakukan safar apalagi dengan jalan kaki seperti yang dilakukan dulu, atau naik unta, berat mereka, safarnya lama, jalannya jauh, sehingga diberikan rukhsah, keringanan. Demikian juga contohnya bersuci dengan menggunakan debu, turab, tanah. Pada asalnya bersuci, berwudu dengan menggunakan air. Tidak boleh menggunakan debu dalam berwudu. Tetapi syariat ini datang memberikan keringanan, tidak memberatkan umat ketika orang itu sakit, demam, tidak bisa terkena air, maka penggantinya tayamum dengan debu, atau mau beribadah, mau sholat, tidak mendapatkan air, maka tayamum. Demikian juga sholat. Sholat asalnya rukunnya adalah berdiri. Tapi kalau orang tidak kuat berdiri, boleh dia duduk. Sholat wajib, sholat fardu, berdiri termasuk rukun. Sallu qa'iman fa'illam tastati' faqa'idan fa'illam tastati' fa'ala jumbin. Kalau enggak mampu berdiri, sakit betisnya, sakit lututnya, maka duduk. Kalau enggak mampu duduk, berbaring. Demikian syarat ini. Banyak kemudahan yang diberikan agar umat ini tidak merasa berat. Bukti sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Naam. Ini dalam masalah rukhsah. Ittiba' fi rukhsah aw fil 'azimah. Seperti juga rukhsah kalau hujan. Asal salat fardu adalah bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid. Tapi kalau ada hujan, kalaupun punya payung di rumah, hujan boleh untuk dia sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid. Ini rukhsah. Aw fil azimah. Azimah ini disebutkan oleh al-usul hukum tsabit bi dalil syar'iyyin qalin lil ma'arid. Hukum yang tsabit dengan dalil syar'i yang tidak ada mu'arid, tidak ada yang menghalanginya, uzur yang menghalangi. Ini azimah. Terkadang juga disebutkan azimah ini adalah al-fard, wajiban, tuntutan syariat yang harus dikerjakan, itu azimah. Kalau ada sesuatu yang membuat seorang itu tidak bisa menjalankan azimah itu sebagaimana keadaannya, perintahnya, karena ada sesuatu yang udzur yang menghalangi, maka itulah rukhsah, diberikan rukhsah. Nah, rukhsah itu artinya memberikan kemudahan, tashil atau at-taysir. Fa istimalu ar-rukhsah bi qasl ittiba' fil mahal alladhi waradat awla min istimal al-azimah fihi. Kata Syekh di sini, istimal rukhsah, mengamalkan rukhsah, mengambil rukhsah dengan tujuan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah kepada kita. Fil mahal ladzi warad awla, yang enam, tempat mengikuti, mengambil rukhsah ini dengan tujuan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti syariat. Pada tempat-tempat yang datang tentangnya rukhsah itu lebih utama daripada mengamalkan azimah, mengamalkan kewajiban, tuntutan syariat padanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah Ta'ala yuhibbu an tu'ta ruhusahu kama yuhibbu an tu'ta azimatuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang an tu'ta ruhusahu, untuk didatangi ruhsahnya, didatangi keringanan-keringanan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau Allah itu, hamba itu mengambil rukhsah yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana Allah senang untuk dikerjakan, didatangi perintah-perintahnya, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba. Barubama kana isti'mal al-azimah hina idzin marjuhan, bahkan terkadang istimal, mengambil azimah ketika itu atas satu kondisi dia merjuh bukan rajih tapi merjuh, lebih lemah. Bahkan terkadang pada satu kondisi tertentu mengambil azimah, mengambil kewajiban itu lemah, dan bahkan mengambil rasa itu yang kuat. Jadi pada kondisi tertentu seseorang dalam menjalankan ibadah mengambil rasa itu lebih utama, lebih kuat dibanding dengan menjalankan al-azimah, kewajiban. Kama fi itmami shalah fi safar, seperti menyempurnakan sholat di dalam safar. Ketika safar, sholat itu dikosor, bukan disempurnakan duhur 4 rakaat ketika mukim, namun ketika safar menjadi dikosor menjadi 2. Namun kosor sholat ketika safar ini lebih utama dibandingkan dengan menyempurnakan. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib hukumnya mengqasar ketika safar. Nah, kembali kepada hukum asal dari salat 2-2, kemudian ditambah 4 rakaat. Nah, المقيم. وربما كان مذموما, bahkan terkadang madmum, mengambil azimah itu madmum tercela dibandingkan dengan mengambil rukhsah. Idza kana rukbatan anis sunnah, bila dia rukbatan anis sunnah, tidak senang kepada sunnah. Rukhsah itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terkadang itu tercela seseorang ketika dia meninggalkan sunnah karena tidak senang, tidak suka. Kata rakil masyil khufain, seperti meninggalkan dari mengusap sepatu. Ketika safar, Rasulullah SAW mengusap hubnya, tidak kemudian Rasulullah membuka hub kemudian mencuci kakinya. Nah, bagi musafir, dan terkadang ini menjadi madmum kalau orang itu tidak menjalankannya, tidak mau mengusap sepatunya karena tidak senang, enggak suka, benci. Ini madmum. Wa kallazina tanazzau 'an qiblati lis-sha'im, dan orang-orang yang menjauhkan dan meninggalkan untuk mencium dari orang yang berpuasa. Rasulullah mencium istrinya yang berpuasa. Nah, ada orang tidak mau. Nah, dia meninggalkan, tidak mau sama sekali. Menyangka ini membatalkan puasa, merusak puasa, dan jauh dari takwa, jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika tanazzau 'anil hajah 'anil fitri fi safar ma wujul masyaqqah. Demikian juga seorang yang meninggalkan dari berbuka ketika safar, tidak mau berbuka puasa, enggak mau makan, tetap dia berpuasa padahal ada masyaqqah, dengan rasa berat, sudah kehausan sekali, dipaksakan, tidak mau dia berbuka. Sekalipun sudah merasakan rasa berat yang sangat, rasa kehausan, bahkan bisa menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dan ini, nah, kita dapatkan seperti orang yang sakit, tidak mau berbuka, padahal sudah parah sakitnya, demam, enggak mau. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, mengambil rukhsah itu lebih utama daripada mengambil azimah pada kondisi tertentu. Fatanazzuh amma tarakhasa fi Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami dzunub. Disebut oleh Syekh, at-tanazzuh, meninggalkan, tidak mau mengambil, menjauhkan diri dari apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW berupa keringanan-keringanan, termasuk dosa. Min'amami dzunub di sini disebutkan dosa yang besar. Kenapa? Li'annahu yara nafsahu atqalillah wa akhsha min rasulillah. Karena dia memandang dirinya itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ini termasuk dosa kalau seorang itu menjauhi keringanan-keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah ini dengan anggapan dia menganggap dirinya lebih bertakwa dan lebih takut daripada Nabi SAW. Khana bidin rahimani wa rahmakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu wa habidakumullah.